kupu kupu malam, jangan kau ratapi. Suci dirimu telah kau nodai. Pandanglah ke langit, bintang bertaburan menerangi kepak sayapmu. Andai kau telah lelah, berhentilah dulu. Bukan satu jalan hidupmu. Kupu kupu malam, jangan kau menangis. Luntah hidupmu yang kini berbisa. Kupu kupu malam, terbanglah kembali di terik mentari. Bukanlah kupu malam, jangan kau ratapi. Suci dirimu telah kau nodai. Pandanglah ke langit, bintang bertaburan menerangi kepak sayapmu. Satu jalan hidupmu.